Bapak Desen. Ya. Selamat pagi, silakan. Pagi, Bu. Ya. Silakan komentar Anda. Halo, Bu. Iya, ya. Komentarnya, Pak. Iksan, Bu. Saya pikir begini. Bapak Iksan, silakan, Pak Iksan. Iya, ya, saya pikir begini ya. Setiap orang itu, saya pikir harus punya kekuatan moral ya. Monitor radionya, Pak Iksan, mohon dipelankan terlebih dahulu. Oke. Setiap orang kita itu seharusnya kita mempunyai kekuatan moral. Ya, kekuatan moral itu yang menjadi basis untuk perlindungan nilai kita sendiri. Apakah kita berangkat dari peraturan FIFA atau peraturan yang PSSI, tetapi kalau kita udah punya catatan yang kurang bagus, semestinya secara legowo kita mengundurkan diri dan memberikan kesempatan pada kader-kader yang lebih baik. Dan juga tidak bisa memboikot semerta demikian secara sistematis pihak-pihak yang memang ingin membangun PSSI ke depannya. Nah ini juga permasalahan di kita, tidak mampu untuk mengkoreksi diri kita sendiri dengan mengambil basis-basis atau dasar-dasar untuk menguatkan diri sendiri yang sebenarnya lemah. Inilah yang penting Bapak Nurdin Halid punya kesadaran dan punya kekuatan moral yang baik dan juga punya kesadaran bahwasanya yang kita objek adalah subjek yang dan sekaligus jadi objek adalah PSSI ke depan. Supaya bagaimana PSSI bisa muncul sebagai pemain-pemain yang benar-benar tidak hanya jago kandang, di jago kandang juga kalau dalam pertandingan juga kita sering mengalami kekalahan, ini juga satu stigma bagi kita. Dan juga kedepannya kita harus, yang paling penting adalah leadernya. Kalau leadernya sendiri adalah banyak dipermasalahkan, diopinikan kedepannya, bagaimana kita bisa menjalankan organisasi itu dengan baik? Ya. Baik, terima kasih Pak Iksan. Pak Levi, selamat pagi. Pagi. Komentarnya Pak Levi. Ya, ya ini kan sengaja dipelintir. Halo? Ya, silakan Pak. Ya kalau sengaja dipelintir memang ada keinginan gitu kan. Jadi ya apa nggak ngerti mereka bahasa Inggris atau gimana? Atau memang nggak ada lagi yang bisa berbahasa Inggris itu di PSSI atau memang sengaja dipelintir? Ya. Saya kira itu aja, terima kasih. Bapak Edison, selamat pagi. Ya komentarnya Pak. Ya, itu bapak yang pertama tadi emang soal moral, emang Nurdin Halid tuh nggak punya moral, jadi rasanya bangsa ini moralnya udah nggak punya, saya kira emang perlu tindakan yang keras untuk Nurdin Halid. Ya, terima kasih Pak Andri, selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Andri. Ya, cuma mau ngomong sedikit aja. Bahwa Pak Nurdin Halid itu rai ketek aja kalau orang Jawa bilang itu aja. Baik, terima kasih Pak Andri. Pak Nasrul, silakan. Selamat pagi, Bu. Ya, komentar Anda Pak Nasrul. Benar, kalau kita lihat hukum di Indonesia ini ada target-target tertentu gitu loh. Kalau kami melihat FIFA menyatukan satu keputusan, contohnya Nurdin Halid dulu kan dihukum 4 tahun, 2 tahun. Jabatan ketua PSSI enggak dicopot kan? Ya. Itulah hukum Indonesia, orang lain bisa menilai. Kalau kita lihat Nurdin Halid, dan itu masalah minyak goreng, itu kan zamannya krisis dengan dia punya operasi yang bisa menetralisir harga minyak goreng, kan itu khusus minyak goreng ya. Ya, poinnya Pak? Pada saat dia dituduhkan kasus minyak goreng pada saat krisis, halo? Ya, silakan Bapak poinnya Pak. Minyak goreng itu kan bisa diintervensi, nantinya nggak melambung, kan banget terbantu masyarakat kita saat itu, termasuk juga harga bahan pokok yang juga melambung gitu loh. Kok dianggap dia korupsi? Kan zaman krisis, jadi FIFA juga melihat kan siapa sih gitu loh. Makanya bukan blindir, pada saat dia dihukum 2 tahun jabatan PSSI dia nggak copot. Kedua, Indopos menulis dia orang mantan kriminal gitu loh. Satu sisi orang anggapnya sebagai pelawan loh, jangan salah loh. Satu sisi orang melihat dari sisi inilah hukum di Indonesia gitu, karena ada target lawan-lawan politik, ada target lawan-lawan untuk membunuh karakter orang gitu loh. Ya baik, terima kasih Pak Nasrul. Pak Hari, selamat pagi, silahkan. Selamat pagi Bu. Iya, komentarnya Pak? Kelihatannya ini kan ada kekuatannya di PSSI ini, dia ingin membawa ke arah politik gitu kan. Karena penggemar sepak bola ini luar biasa, kalau itu memang sampai bisa diarahkan ke salah satu kekuatan politik, memang hasilnya luar biasa. Dan Pak Nurdin ini pandai betul dia. Ini pemerintahan kita ini kan nggak kuat-kuat amat gitu ya, nggak punya pendirian juga, termasuk kemarin keputusan komisi banding segala kan nggak ada pendirian. Ini dimanfaatkan betul oleh Pak Nurdin yang kuat itu agar apa namanya, kalau zaman Pak Harto kan nggak mungkin terjadi kayak gini, masalah kecil ini kayak gini ini, tapi kan sekarang menjadi masalah besar di nasional, semua orang membicarakan, jadi semuanya masalah Gayus, masalah Senduri akan kebawa ke sini semua gitu ya, untuk mengalihkan pembicaraan. Jadi ini memang saling menguntungkan ya bagi pemerintah maupun bagi Pak Nurdin sendiri, dan ini memang udah pasti jelas dipelintir itu peraturannya itu. Mungkin FIFA kan juga nggak peduli-peduli amat, yang penting orang di sini. Tapi di sininya kan nggak ada kearifan. Sejauh bisa dipelintir, dipelintir lah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih penelpon terakhir Pak Gilbert. Iya, saya sudah diwakili dengan yang barusan itu. Cuma saya hanya mau menambahkan satu ya. Kenapa sejak dahulu itu, sejak jabatan pertama itu tidak dipermasalahkan bahwa dia itu kriminal? Kenapa sekarang? Jadi sekarang ada keperluan politik ya, supaya dialihkan ke sini. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Pak Rudy, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak, komentar Anda. Iya, saya yakin sih itu bukan salah penafsiran ya. Nggak mungkin lah salah penafsiran. Kenapa seperti itu? Karena kan penerjemahannya pun harusnya sudah jelas. Dan diterjemahkannya juga sudah jelas. Ya memang sengaja dipelintir, orang namanya. Namanya aja koruptor, korupsi dan segala macamnya mah ya udah ya segala cara lah gitu. Yang penting bisa nelen duit gitu kan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudy. Selanjutnya selamat siang. Pak Amir. Iya. Ya, silakan Pak. Komentar Anda. Ya, sebenarnya itu semuanya sudah terang benderang kok, Pak. Jadi hanya karena enggak ada rasa malu aja. Jadi dipelintir itu sengaja, bukannya karena salah tafsir. Nugraha Besus itu apa sih yang nggak ngerti, dia sangat paham. Tapi karena ambisi, hanya ingin jadi kedudukan. Jadi mereka-mereka aja lah. Mungkin dalam tanda petik mereka itu sedang sangat cinta kali ya. Bukan dengan siapa bosannya, tapi dengan kepengurusan aja. Biar dia lebih mudah aksesnya ke sana kemari dalam bisnis atau apa lagi gitu. Jadi udah aja sebenarnya. Harusnya dia mundur aja lah, orang semua Indonesia udah gak suka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Amir. Kemudian Pak Hari, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Pak, komentar Anda. Harus diakui ya, bahwa Pak Nurdin memang hebat. Ya, bagus lah dia sebagai seorang, apa namanya, untuk merebut kekuasaan itu. Karena apa? Dia betul-betul memanfaatkan peraturan itu, gitu ya. Jadi misalnya dia seorang narapidana. Memangnya PA-nya, IFIFA sana kan gak peduli dia narapidana atau bukan. Emangnya ponisnya dia itu sembuh-sembuh sampai ke FIFA, kan enggak juga. Indonesia ini kan enggak ada apa-apanya kalau di hadapan FIFA, ya kecil sekali nomor berapa lah kita itu, enggak penting bang. Gitu. Yang penting adalah FIFA itu berurusan dengan ketua PSSI. Dan aktualnya adalah Pak Nurdin itu ketua PSSI. Dialah yang pandai untuk mengatur pengda-pengda PSSI seluruh Indonesia untuk nurut ke dia. Jadi kalau ada calon ingin menjadi ketua seperti Pak Nurdin, dia harus dari mulai pengda-pengda itu diatur sedemikian rupa atau mencari simpatinya supaya orang itu milih. Kalau sekarang ini seratusan orang lah pengda itu ya, dipegang Pak Nurdin, orang lain nggak bisa apa-apa. Itu demo sampai kemana juga nggak mungkin bisa menurunkan Pak Nurdin, karena pemerintahnya sendiri kan juga nggak peduli kan, ini karena urusannya dengan FIFA gitu. Jadi Pak Nurdin tetap akan tetap berjaya kalau caranya seperti ini, karena nggak ada orang yang kuat yang bisa melawan Pak Nurdin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, selamat siang Pak. Selamat halo. Iya, dengan Bapak? Adi. Oke, silakan Pak Adi. Iya, selamat siang. Ya, ketahui lah kalau jadi ketua umum PSSI itu uangnya akan mendapat banyak dari sponsor. Ya, sponsor itu tidak kecil untuk persepak bolaan. Terima kasih. Terima kasih.